Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan terakhir kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ketika beliau hijrah pertama kali datang ke Madinah, menjadikan orang-orang muhajirin demikian juga orang-orang ansar saling bersaudara, bahkan dalam hal warisan telah lewat pembahasannya. Maka di situ ada kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf didatangi oleh sahabatnya, saudaranya dari ansar, walaupun persaudaraan ini kemudian dinasih, dihapuskan. Ini persaudaraan, ini persaudaraan kerabat, mewarisi kerabat, alul waris, kan demikian. Tapi di awal-awalnya demikian. Waktu itu Abdurrahman bin Auf didatangi oleh Sa'ad bin Rabi, bagaimana menunjukkan ifah, menjaga dirinya. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh saudaranya ini, orang Ansar, aku orang yang paling banyak hartanya di Madinah, aku punya dua istri, lihat kamu yang paling kamu cintai, kamu paling sukai, nanti aku talak, kamu pilih yang paling kamu sukai. Itu didahulukan oleh beliau. Demikian juga aku punya harta yang banyak, aku bagi dua, untuk kamu separuh, untuk aku separuh. Tapi bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu fi ahlika wa malika, tunjukkan padaku pasar. Kemudian tunjukkan pasar dan dia bekerja, punya keahlian berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan, kemudian menikah. Dan disebutkan beliau sahabat yang paling kaya dari orang-orang muhajirin. Demikian juga kisah Salman al-Farisi, ya, yang waktu itu bersama rombongan orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan Abu Darda, kan demikian Abdurrahman macam-macam. Kemudian waktu itu bermalam Salman al-Farisi di rumah Abu Darda al-Ansari. Kemudian didangkan oleh Abu Darda makanan. Waktu itu istrinya mengatakan, saudaramu itu tidak butuh dunia. Abu Darda itu tidak butuh dunia dia, ya, mengeluh kepada saudaranya. Akhirnya ketika itu didangkan oleh Abu Darda makanan. Kemudian Salman mengatakan, ini Abu Darda mengatakan, makanlah. Kemudian Salman mengatakan, aku tidak, kamu makan juga. Kemudian dia mengatakan, aku berpuasa, ini banyak ibadahnya. Sampai istrinya mengatakan tidak butuh dunia. Akhirnya apa? Akhirnya Salman mengatakan, aku tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya berbuka Abu Darda radhiyallahu anhu, ahli ibadah. Banyak para sahabat ahli ibadah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, masya Allah. Kemudian juga di malamnya, ketika itu mereka mau tidur, kemudian Abu Darda mau sholat malam, Salman mengatakan, tidurlah kamu. Kemudian dia tidur, kemudian mau bangun lagi, kemudian katakan, tidurlah kamu. Jadi waktu itu dilarang untuk sholat karena di waktu awal malam. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir baru Salman membangunkan, kemudian mereka sholat. Kemudian disebutkan ya hadis yang masyhur, sesungguhnya untuk keluargamu itu ada hak, untuk dirimu ada hak, untuk Allah itu ada hak. Ini persaudaraan di antara mereka yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat di antara mereka. Kemudian faslun yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, fardul jihad, ya, tentang diwajibkan jihad. Setelah sebelumnya awal-awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah menuju Madinah, ini masalah yang banyak kita sebutkan di situ. Kemudian dipersaudarakan dan Nabi membangun masjid. Kemudian juga membangun rumah beliau, demikian juga untuk keluarganya. Kemudian juga Nabi SAW wada'a Rasulullah minal Madinah minal Yahud. Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, dibuat perjanjian. Ibnu Katsir beliau menyebutkan di sini lebih lengkap. Kalau kita perhatikan, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad lebih lengkap. Dan keduanya ini sebenarnya murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sering kita sebutkan. Sebutkan di jilid yang ketiga halaman 65. Ibnu Qayyim yang lebih lama berguru kepada Ibnu Taimiyah 18 tahun bahkan masuk di penjara dia. Padahal dia sebenarnya tidak di penjara. Sebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, wada Rasulullah minal Madinah minal Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian. Waktu itu masih belum kuat. Jadi perjanjian dulu, ya. Baru kemudian setelah kuat wajib jihad. Yang di yang di yakni di perang adalah orang-orang yang ada di sekitar Madinah dulu. Baru setelah kemudian dikalahkan baru keluar sampai terus menerus. Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Madinah dari orang-orang Yahudi. Wa kadzaba bainahu wa bainahum kitaban. Menulis perjanjian. Wa badara habruhum. Maka bersegera ulama mereka Abdullah bin Salam masuk Islam. Yang lainnya tidak masuk Islam. Kalau salah sekobair, perjanjian Nabi SAW dengan mereka itu, orang Yahudi ada tiga kabilah, tiga suku yang besar di Madinah. Masya Allah, Nabi di Madinah itu, ya, ternyata di situ ada orang-orang munafik yang banyak. Dan di Mekah tidak ada munafik, tidak butuh munafik. Karena kufur banyak. Adapun di Madinah karena Islam banyak, ya di situ ada munafik. Kan demikian, tidak ada itu munafik di Mekah. Tidak butuh orang kemudian menampakkan Islam, bahkan malah bahaya kan itu. Nah di Madinah baru. Di Madinah di situ ada tiga suku kabilah orang Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Bani Quraidah. Ini catat tiga suku yang jahat-jahat waktu itu kan itu. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Wa harabahu salasah. Nabi menyerang tiga semuanya itu. Famanna 'ala Bani Qainuqa. Masyaallah, Nabi memberikan waktu itu keutamaan dalam artian mereka di berikan kelonggaran Bani Qainuqa ini. Wajna Bani Nadir, Bani Nadir diusir. Surat Al-Hasyr itu. Subhanallahi ma fi samawati wa fil ard. Qul azizul hakim, huwallazi akhraja alladziina kafaru min ahli kitab min diyarihim. Allah lah yang mengeluarkan, mengusir orang-orang kafir dari ahli kitab ini, Bani Nadir. Ini diusir. Baik Bani Qainuqa tadi diberikan manan. Kalau ini Bani Nadir diusir. Wa qutila Bani Quraidah, Bani Quraidah dibunuh. Sampai di situ ada sahabat yang dia itu termasuk tawanannya. Ketika tawanan itu dikumpulkan, di situ ada anak kecil dan yang besar. Bagaimana bedakan ya? Karena yang besar dibunuh. Itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sudah ada saat bin Umu'at, masya Allah, pimpinan waktu itu orang Ansor yang meninggal sampai arus itu bergoncang ketika meninggalnya saat bin Umu'at ini. Memutuskan tawanan itu dibunuh. Maka di situ ada yang yakni oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicek, yakni yang sudah balik siapa sampai dibuka itu. Yakni ya kita sirwal atau bajunya itu dibuka, apakah sudah ada rambutnya atau belum kemaluannya. Kalau sudah berarti di sudah balik dibunuh. Ini adalah Bani Quraidah. Wasabah dari ya tahun, yakni ditawan. Budak-budak mereka, tawanan-tawanan mereka. Wana surat surah Al-Hasyr, turun di situ surat Hasyr. Fi Bani Nadir, ya Bani Nadir. Jadi surat Al-Hasyr Bani Nadir itu yang diusir. Wa surah Al-Ahzab fi Bani Quraidah. Bani Quraidah yang di itu dibunuh tadi, ditawan sebagiannya itu surat Al-Ahzab ini. Ini secara lengkap demikian. Kalau yang berhasil tidak menyebutkan, kan demikian. Kemudian di Fardul Jihad, setelah kemudian Nabi sudah membangun di situ ya suatu masyarakat di Madinah. Beliau awalnya melakukan perjanjian dengan orang-orang Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir diwajibkannya jihad, fardhu jihad. Qala Allah Ta'ala, "Wa lam istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah tinggal mapan istilahnya ya, masyarakat tertentu, muamalah, jual beli ya semua diputuskan di situ. Di Madinah ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, sudah mapan di Madinah, baina adhuril ansar, di antara perlindungan orang-orang Ansar, wa taqaffalu binasrihi, merekalah yang menanggung menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manihi, demikian juga menghalangi minal aswad wal ahmar, dari yang hitam dan merah, maksudnya dari kulit hitam, kulit merah atau kuning atau semisalnya. Ini maksudnya dari semua orang dihalangi oleh orang-orang Ansar, siap mereka. Waladina tabawu dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini ketika mereka sudah siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mereka melindungi Nabi. Ramadhum al-Arab qadibah. Ternyata akhirnya orang Arab semuanya, orang Arab di sekitar Madinah itu mereka melemparkan kepada orang-orang muslim yang di Madinah anqasi wahidah, dari busur yang satu. Semuanya menuju ingin menyerang Nabi dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Ya, dan mereka sepakat ingin menghancurkan titik ini, yaitu kota Madinah. Bahkan ingin dihancurkan di perang Ahzab itu dari asalnya. dikepung itu berhari-hari Madinah, perang Ahzab, tiba di situ kondat parit. Wa ta'aradu lahum min kulli janib, mereka melawan, menghalangi dari setiap sisi untuk orang-orang yang masuk Islam, yang ada di orang Islam yang ada di Madinah. Semuanya, ya orang-orang Arab semuanya memusuhi dari berbagai sisi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lil muslimin fil jihad, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk orang-orang yang muslim untuk berjihad. Lihat ini kalimat udina. Udina itu mengizinkan, bukan makna mewajibkan. Paham? Jadi awalnya diizinkan untuk jihad fi suratil hajj, di surat hajj, wa hiya maqiyah, dan itu adalah maqiyah. Ya, inilah yang dikritik oleh temannya satu lenteng, yaitu Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Kalimat bahwa surat ini turun di Mekah itu adalah salah, khata. Ini Allah SWT kemudian mengizinkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim untuk apa? Berjihad, boleh saja. Dan dia mengatakan apa? Itu di Mekah, ini salah. Kalimat di Mekah ini salah. Biqouli ta'ala, diucapkan Allah SWT, udina liladina yuqataluna bi annahum dzulimu, telah diizinkan untuk orang-orang yang diperangi. Ya, untuk apa? Diizinkan untuk berjihad. Izin saja, belum wajib. Bi annahum dzulimu, sungguhnya mereka didzalimi. Wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir, sungguhnya Allah untuk menolong mereka ini mampu. Allah mampu menolong menolong kaum muslimin yang diizinkan untuk berjihad. Ayat setelahnya adalah ya, Udinal ladzina yaqataluna bi annahum dzulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhrijuu min diyarihim bighairi haqqin ila yaqulu rabbuna Allah. Mereka dikeluarkan dari negerinya dengan tidak benar karena mengatakan Rabb kami adalah Allah. Sebenarnya kalimat yang dikeluarkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu setelah apa? Setelah keluar dari Mekah. Jadi kalimat Ibnu Katsir mengatakan ayat ini itu makiyah adalah salah. Paham? Oleh karena itu Ibnu Qayyim membantahnya di Zadul Ma'ad. Maka di sini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berperang. Dari ayat tadi. Dan ayat ini bukan makiyah. Ayat ini adalah apa? Adalah madaniyah. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad jilid yang ketiga halaman 69. Lebih lengkap kalau Ibnu Katsir ini seperti buku ini aja. Kalau Ibnu Qayyim sampai 5 jilid. Sebutkan oleh beliau di halaman 69. Bantahan bahwa ayat ini tadi turun di Mekah. Waqad qala Thaifah, ini berkata sebagian kelompok, mungkin dia mengisyaratkan temannya ini, yakni Ibnu Katsir. Inna hadzal idzin kana bi Makkah, bahwa idzin ini di Mekah. Wa surah Makkiyah, dan suratnya Mekah, turun di Mekah. Wa hadza ghalatun, dan ini salah. Li wujuh, karena beberapa hal. Kalau kita perhatikan lafaz yang digunakan, ya masyaallah, lafaz yang digunakan di bukunya Ibnu Katsir dan bukunya Ibnu Qayyim itu hampir mirip. Fi qausin wahid, tadi ahmar wa aswad, sama juga. Ibnu Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad, di sini mengatakan juga, ya, wa katibatul Islam minal aswad wal ahmar, itu juga sama. Disebutkan bantahnya di sini, yang benar bahwa ayat ini adalah turun di Madinah dan bukan di Mekah. Pendapat yang mengatakan itu di Mekah adalah salah. Kenapa salahnya? Wujuh, beberapa hal. Yang pertama, ayat dua yang pertama, Allah lam ya'dzin bi Makkah lahum fil qital. Allah tidak mengizinkan mereka dulu berperang di Mekah. Jadi Nabi belum diperbolehkan berperang di Mekah. Kenapa? Karena masih lemah. Walakin lahum syauqah, mereka tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri saja, tidak mampu kan itu. Bahkan pergi dari Mekah. Ini bantahan yang pertama. Asani kedua, ana syakal ayat itu ala anal idzin ba'da hijrah. Susunan ayat menunjukkan idzinnya itu setelah hijrah. Setelah mereka keluar dari Mekah, apa itu alladzina ukhriju min diyarihim, ayat yang berikutnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. Ini berarti menunjukkan ini tidak turun di Mekah tapi di Madinah. Karena apa? Karena susunannya adalah orang-orang yang dikeluarkan dari negerinya, yaitu Mekah menuju Madinah. Yang ketiga, ini bantahan itu demikian, ini susun dulu kemudian baru dibantah. Dan biasa dulu para ulama bantah satu dengan yang lain. Asal yang ketiga, fi qaulu ta'ala hadzani khusmani tasum fi rabbihim. Nah, ini ayat juga disebutkan di surat Al-Hajj juga, ayat yang ke-19, ayat sebelumnya. Hadani khosmani, ini dua orang yang berdebat. Ikhtasamu fi rabbihim, berdebat tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berperang. Nazrat fil ladina tabarazu yauma Badr min al-fariqaini. Ayat ini turun itu kepada sahabat yang melakukan mubarazah, perang tanding. Perang Badar itu terjadi perang tanding masyaallah. Ada Ali bin Abi Thalib waktu itu. Mereka mengeluarkan jawara-jawaranya tiga sebelum perang itu. Yang muslimin juga tiga berhadapan. Akhirnya menang kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib membunuh dia. Masyaallah, menggunakan pedang itu. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan itu ada di Madinah kan ini bantahan yang ketiga. Arab yang keempat, anahu qad khatabahum fi akhirihim biqouli, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhirnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Paham? Yakni di lafaznya itu disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Wal kitab bidzalika kulluhu madani. Ya. Yakni ucapan seperti ini menunjukkan apa? Madani. Jadi kalau di Madinah itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Paham? Tetapi kalau di Mekah fa'amal kitab, adapun yang di Mekah itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Fa mustarakun, masuk Islam dan masuk juga orang-orang bukan Islam. Paham? Ini bantahan yang keempat. Bahwa akhir dari pembahasan kita tadi, ayat tadi itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, berarti menunjukkan itu adalah orang-orang Madinah. Berarti menunjukkan ayat ini bukan ayat yang di itu turun di Mekah. Karena kalau Mekah itu biasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, demikian. Al-Qawmis yang kelima, anahu amara fiha bil jihad alladzina ya'umul jihad bil yad wa ghairi. Allah perintahkan jihad itu masuk di situ jihad dengan tangan dan yang selainnya. Adapun jihad yang menggunakan tangan itu di Madinah. Adapun jihad yang dia itu khusus dengan menggunakan hujah, ucapan itu di Mekah. Itu. Kemudian bantahan yang keenam, as-sadis, sebutkan riwayat yang sahih dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai Imam Hakim, disebutkan oleh Abdul bin Abbas ketika Nabi SAW beliau keluar dari Mekah berkata Abu Bakar, akhraju nabiyuhum, apakah mereka akhraju mengeluarkan nabi mereka? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Abu Bakar mengatakan, apakah mereka mengeluarkan nabinya ketika Nabi mau hijrah ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la yahlikunna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sedihan. Mereka akan hancur. Fa'an sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan udina lilladzina yaqtaluna bi annahum zulimun. Turunlah ayat ini. Berarti menunjukkan apa? Bahwa itu adalah antara Mekah dan Madinah. Demikian. Ini bantahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang ayat tadi. Jadi tadi disebutkan berarti setelah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mulai yakni membuat masyarakat di Madinah, demikian juga sudah mulai mapan, kemudian diizinkan untuk berjihad. Kemudian nanti akan turun kewajiban jihad. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang dan itu adalah berat bagi kalian. Mungkin suatu itu tidak kalian sukai tapi itu adalah bagus bagi kalian. Dan mungkin suatu itu adalah ya kalian cintai tapi itu adalah jelek bagi kalian. Di situ nanti akan turun ayat yang mewajibkan. Sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah.